Kalau terus malah dimanai oleh beliau. Jadi baik beliau. Baik beliau. Nyawa dua. Anu tetapi bisa mencari jadi sampai susah maka itu. Nyawa dua. Marau. Baik barang lagi kita. Ibna ma'asku batu wa mu'mi ilallah. Baik lawan Tuhan ke ilahi diri. Anal faqir fi ghinaiha wa kaifa kana la akun faqiran fi fuqrihi sabar pukul 2 malam ilahi Tuhan ya Allah anal faqir fi ghinaiha saya ini adalah tetap faqir walaupun penuh dengan bantuan apalagi seandainya tidak ada bantuan engkau kepada saya. Ini tiap malam kita mengajak bapak daripada dua anak diskusi melakukan segala macam kepada Allah. Ilahi anal faqir fi ghinaya wa kaifa la akun faqiran fi faqrihi ilahi anal jahil fi ilmi fa kaifa ba'atuhu jahilan fi jahli. Ya Allah, walaupun kitab beribu-ribu di rumah ulun, tetap ulun lagi bungul. Apalagi kalau bisa baca kitab. Baik kita memandang lawan Tuhan daripada memandang lawan Tuhan. Bapak berlengah lo, pada artinya. Inya kan dari surga kan dari neraka. Inya kan dari sini. Inya kan dari bagara kabian. Inna pamayitum wa inna mayitun. Dabduk dam malak manrak. Bin kulli marfi ahmad. Wa ta'atu. Nang mestinya kita berdiam aja. Jangan tak tahu orang sembunyi kan. Adalah ibadah kita itu jangan ketahuan orang. Lama ketahuan orang macam-macam yang dipatahkan dari dia lah apalah ini lah itu lah ini lah apang sorong dua mana unang makan orang ibadah itu disembunyikan. Wasar paru dan balayan tujuh. Sifat pembelajaran ini apa macam-macam tak anunya kan anunya macam-macam jadi di sana presiden apabila kita pakil jangan ketahuan orang mundak melapor lho kalau kita di musuh orang jangan berpada kemana-mana lontong balik ya. Lalu kita mulai ibadah, jangan bikin sekatan kemana-mana. Bahkan kalau bisa, ibadah kita jangan kelihatan orang. Dipatahkan orang rija lah, apalah itulah ini, macam-macam. Kita kan ke depan kanan. Pak kita beribadah, kita orang banyak. Ada yang berucap, rija saja. Maka kita ada tongkat, ke depan kanan, tang, jangan mencantok. Sekali pun dicatok sikong, sekali bilang sikong ini jadi seribu. Kenapa? Ini bahan berapa benar. Udah tak, ini 10 terang. Ada maju diam, tak ada buka. Nah, habis kelam orang mati jangan. Kalau pindah ke nomor juga, belakangnya menahan juga dengan kibang belakang. Belakangnya ada maju, jadi belakangnya. Jadi kalau kita dimusuhi orang mungkin diam aja. Jangan berharap ke mana-mana. Dan ibadah semuanya. Dan belayar semuanya. Misalnya kita anak belayar ke mana kah? Kemana kah anak belayar? Ini maksud belayar ini baru. Hendak berpindah ke saya itu orang sekumpul. Hendak balik misalnya ke nanti ke Jawa, umpamanya anak bahan ke Jawa, meninggalkan mata pula, jangan bahan-bahan berlalu, timbul perbedaannya lagi. Istilahnya ini kejuk kan aja. Kita ini jadi hasil, jadi ada aturan yang sedikit lah, aturan. Limbah limus uyuram, limbah dat dalam payahan, limbah antuan belayar, ada 2 tahun dulu, ada sudah. Jadi kita ini sekarang, kalau banyak talang, bahwa tiang. Padahal, wajib kita memang tak ini. Lalu jat mencari kuih ke depan bulan. Lalu jat mencari menyen. Kenapa? Bahar-bahar lawat udah jatuh. Menyen-menyen di dibuat beku-beku. Kupi itu lah berdasarkan untuk depan bulan. Kupi pahit. Lalu menyen olor dan jadi ujar Allah, ujar bini siapa dalam alam dan bumi. Ini mahajatan yang ada umpama malam Jumat dicicipi dalam ngarannya ganda tayangan. Jadi ngarannya menasang kuka-kuka. Bekiawan dan Ini cukup yang ya sudah menang pada bagi waktu semingguan dan pertanam. Tulungi. Anjak yang dekat depan. Tengah-tengah langsung berdua-dua. Sekalinya gugur, sebiji gitu nanti. Maka mendadak. Terima kasih sudah tak. Bujur-bujur yang mengambil bujur-bujur. Padahal ini kalau orang bakas makan mangga orang tanahkan kenapa sedang bujur hadapan kosong. Dadakuna keluar alam kuasa yang bayar keluar ngubur yang bawa apa? Buah. Nanti mesti ulang kami untuk jual bulan. Lalu saya memasak nah, lawan minyak. Lupa kiawan. Datuk. Pengguna rasa suruh dia datang. Datuk ini. Uduli junjung budi. Datanglah. Ini kutubuk yang mati. Datanglah. Wah. Masalah dia. Bini kutubuk. Ada apa kau kamu memanggil dia? Ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu sangat serius orang yang memikirkan itu besar di sana. Kata-kata para siwa tidak ada di alam jahit, maka aku kadar dalam. Kacau lagi, sejati. Kalau sejati, sangat menyerangkan untuk pacar yang begitu dari wala tasrah hasadal hasidin. Dan Nabi wasiat, jangan engkau marah. Engkau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan sakit lawan orang yang mahir ini, la ilaha illallah. Banyaknya dosa kita. Biasa kita kalau orang mahir itu, sudah. Sekali nanti diri mantan ambayang, ambayang serang di mana? Agar dia sabar kan kejadian di keraton. Kurang bola rumah, kacang yang dimukan itu, ceramin, lalu si kambing naik. Ketanggal orang itu, melihat kambing ini musuh, padahal ini nyajuan. Kambing kagak bisa berjalan. Banyak melihat musuh, syarat, lalu disambut. Siapa yang merugi? Nah, rusuh siapa? Jangan harumnya, tahan tanpa apa? Papa, tahan. Kambing itu, ampun rumah dari jual. Namun ini hal orang cukupianlah guru menyuruh muridnya membaca itu caranya. Radhiyallahu anhu. Sudah. Wala takran asadan asidin wa innahu la yakun illa ala dunya awdin. Caranya orang sana membaca. وَهُوَ لَازِمُ مَنْ أَصْرَهُ اللَّهَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ Limbah menjar-jarunya. Yang lain pulang saja. Begirir. Jangan ikan menyari hasratnya orang menang kiri. Karena bahwasannya si hasrat. Fa'innau hasad la yakunu illa ala dunia awdin. Namun jadi di sini orang itu pasti urusannya kita dibari kelebihan urusan kemuliaan atau dibari kelebihan urusan akhirat. Apalagi kada duanya urusan akhirat kita dibari Tuhan habis, urusan dunia dibari Tuhan ada kurang. Nangaran orang-orang kiri tadi, ya Allah meningkatkan kirinya. Macam-macam lontaran untungnya itu ini. Wahwa lazimu, lazimu man masrahu Allah bisya'in min hadir. Memang kiri dengki itu. Kada ampis-ampisnya datang kepada orang yang diberi Allah keistimewaan dari 62 tadi, yaitu menangkap maju ke dunia atau maju ke akhiratan atau dua-duanya maju. sekadar banyak maju yang dua ini, sekadar itulah meningkat kurang dan kiri. Jadi kita kada tahu yang hilang akan kepada Allah. Lamun kada dunia kita nang maju, kada akan maju akawannya, keduanya maju. Pasti ada yang kiri, hendak melepaskan diri daripada orang kiri, kada kawas. Kada kawas. Kan orang yang mencari orang kiri itu supaya ini ampe, minta Allah, kada kawas, kada kawas. Ayo jatuh dunia ini ampe, lalu kita susah, tapi kita ibadat maju, masih berdiri ini aja. Hendak kita mundur juga kada kawas. Jadi ingat kita tetap aja begini. Jadi jangan menggaduhi orang lain. Maju terus, pantang ampe. Kama kila sekarang. Wa idza aradallahu nashra tadilatin dunya hatta halala izana hasil. Laula syi'na lundari fima jawab maka na yuharufu tuyuh nashril amri. Masya Allah. Wa idza aradallahu nashra tadilatin dunya apabila Allah berkehendak. Dengarkan. Apabila Allah berkehendak. Mewanterkan akan keistimewaan hamba-Nya. Yang dulunya keistimewaan itu terselimut. Tersembunyi. Ini orang wali. Tapi tersembunyi. Apabila Tuhan hendak membuka kewalian seseorang, atahalala lisana hasudi. Menakdirkan Allah Ta'ala. Bagi membuka keistimewaan lidah-lidah dari orang yang iri-iri dengki. Jadi lidahnya orang iri itu menyatakan bahwa nyawa adalah waliullah. Sekadar banyaknya orang yang diri, sekadar itu pangkat kewalian seseorang. Aduh, bahasa kalian mau pelak apa? Laula syi'alun nari fi ma jawara. Jika tidak bernyala-nyala si api pada benda yang dihampiri si api, maka ayat waktu itu nasyirul misteria tidak dikenal orang mana garuk nang asli harumnya. Kalau bahasa kitanya, coba lihat contoh orang yang hendak menukar garuk mesti mengetahui baunya. Untuk mengetahui baunya di anulaman api tersebut. Diuji dulu lawan api untuk mengetahui baunya. Sekadar banyak api yang bahannya baru, sekadar banyak barunya dihanyu api, sekadar itulah menanggur baunya kemana-mana. Jadi kalau di Jakarta mencelah, sudah tahu di Jakarta bahwa itu wali. Di Surabaya yang kekurang, di Amin yang kekurang, itu berarti kewalian itu sudah di mana-mana. Gimana saya? Luar biasa, luar biasa. Garu ini bau harum kemana-mana, bukunya di mana-mana menyambat-nyambat. Subhanallah. Laula syi'anul nari fi ma jawara ma kana yuhraqu ibn syaril umr. Luar biasa. Wa qultu fil makna ala hadha al-makna. Aku berkata seiring lawan makna atas ini pembicaraan. Man nabiyyin am waliyyin kamil musyiran lahu ar-ra'ayatu illa ar-ra'ayatu. Tidak ada nabi satupun atau wali yang sudah sempurna makrifatnya yang diumumkan Allah Ta'ala banyak yang mengusulinya. Subhanallah, kata kawal lagi sudah Tuhan berbuat mereka. وتصور بالله من شر من واستعين بالله وتوكل عليه. Macam rata kalau sudah kita banyak yang mengiri kiri kanan muka belakang atas dalam atas bawah dalam luar macam apa hendaklah kita menuntut perlindungan kepada Allah sahaja dari kejahatan mereka dan amalkanlah wa iyyaka nasta'in minta tolong dengan Allah wa tawakkal 'alaih wa ta'allaq 'alaih i'tamid 'alaih berpeganglah kepada Allah macam apa bacaannya supaya ulun berlindung kepada Allah dari kejahatan orang kiri supaya ulun dibantu Tuhan dapat kabar supaya ulun tetap tawakal kepada Allah napapun usaha ikhtiarnya wa qul wajalla hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Jangan ada dibaca setiap sehari semalaman. Hasbiyallah. La ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Berapa kali? Sabarlah, tujuh kali, jangan lebih, jangan kurang. Napapun pun ulun awam membaca itu dan itu. Wa inna fida kulladzalika kata Allah kulla syar. In kuntahu sadikam al kathiban. Apabila engkau membaca itu 70 kali, niscaya Allah memelihara engkau akan semua kejadian walaupun engkau di dalam dosa. Jangan digunakan oleh maling. Amalan ini tidak dijadikan kepada maling. Karena kalau maling membaca ini, maka nang-nang rumah ada kejayaan. Wa wallahu jawab bil salat ila akhir. Ditambah lagi surat Al-Fatihah sekali sehari semalam. Jadi hasbi Allah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'azim 7 kali bismillahirrahmanirrahim kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ma khalaq min syarri nafasat min uqad min syarri ma hasad. Insyaallah dunia kita maju kada sampai iri dan kurang dan akhirat maju kurang pun kada iri dan kurang maksudnya kada sampai iri dan kurang. Nang hilir dan kita tetap banyak, tapi kada sampai kejahatannya Tuhan yang menjaga. Ini ngaran ada benteng dari Allah Taala. Nah itu, ulun minta dijajah lawan pian lah. Udah dijajah sama. Masya Allah luar biasa, wasiat luar biasa mahal bagi orang-orang mengerti. Mudah-mudahan semuanya kita dipelihara Allah dunia akhirat pun rumah tanggaan banyak-banyak yang kita doakan lawan pian mudah-mudahan ulun serumah tangga diampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan dan diselamatkannya dunia dan akhirat dan ulun lawan pian perasaan banyak-banyak meminta ampun minta maaf antar ya Tuhan minta halal jangan dituntut ulun serumahan dunia akhirat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillah wa rahmatullahi ya Allah ya Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka at-tawbah wal maghfirah wa at-tawfiq wal hidayah wa al-istiqamah wa husna al-khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. اللهم اتبع علينا ثبت المصرفى وحب الأحوال من الأحسن حال يتبير يا متعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله لعن ربك عن دائما وسلم وجيراننا والمخلوقين علينا المعين من أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن الأموات على الكريم تغشهم بالرحمة والقرى ويعين علينا وعلى ذريتنا المعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نيتي أن الله يرزقنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا الثواب والمغفرة والتوفيق والهداية والفرقان وحسن الخاتمة والشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى أطراف المئة بصحة كاملة وعافية كاملة لإحياء كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله لا يعذبنا وإياكم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة ويرسلنا وإياهم برحمته جنة الفردوس بغير حساب عن هذه النيات يا رب الأرباب وعلى كل ما نوى به سلف صالح وإلى حضرة النبي الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى الصحابة والمؤمنين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم الذي خلق بدرا ويكتب أبد الآبدين ودرا إلى رب العالمين وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه: وإذا طلبت من أحد حاجة فقضها لك فهو أخ منقاد فاشكره وأثني عليه بخير فإن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. dan apabila engkau menuntut dari seseorang akan satu keperluan, maka orang itu mengabulkan akan keperluan engkau itu. Maka yakinlah bahwa orang itu namanya saudara yang tunduk kepada engkau, yang merendah diri kepada engkau. Maka tugas engkau kepada orang yang mengabulkan hajat engkau itu, pertama engkau berterima kasih kepadanya, yang kedua engkau kemana-mana memujinya. Kasih itu kemari, kata-kata kita memuji orang lain. Padahal orang-orang kita puji kemana-mana itu baru satu hajat kita yang bolak-balik. Karena orang yang tidak berterima kasih dan tidak memuji kepada manusia yang berbuat baik kepadanya, maka sebenarnya orang itu tidak bersyukur kepada Allah. Maka orang yang tidak mensyukuri manusia, maka tidak bersyukuri Allah, daripada semua manusia yang mengadari kemanusiaan ini, menurut Al-Quran, wa qadirun min ibadiyah syukur, hambaku yang andai berterima kasih sangat sedikit. Kita ambil yang perlunya aja. Kalau kita bisa guru, bagaimana terima kasih kita kepada guru? Sebab guru mengajar kita. Maka sedikit murid yang berterima kasih kepada gurunya. Wa qalilun min ibadiyah syukur. Sedikit murid yang berterima kasih kepada gurunya. Maka apabila kada terima kasih lawan guru, sama dengan kada terima kasih kepada Allah. Fa inna man la yashkurun nas la yashkurun. Nomor 2, contohnya aja. Bini nang kada terima kasih lawan laki, padahal laki ini melajari tauhidnya, fikihnya, tasawufnya, wiritannya, dilajari si bini dan diberi nafkah lagi oleh si bini, sudah si laki. Nah, sedikit bini nang parang andai berterima kasih lawan lakinya itu sedikit, yang memadada sedikit ini Allah. Nah, kemudian si anak pula. Berapa abah, berapa umat berbuat baik lawan-lawannya. Maka si anak yang terima kasih lawan ibu bapaknya sangat sedikit. Ujar Tuhan. Jadi, kalau murid kada terima kasih lawan guru, berarti kada terima kasih dengan Allah. Demikian juga bini kada terima kasih lawan laki. Demikian anak kada terima kasih lawan abahnya, umahnya. maka orang ini disebut kafir nikmat. Kafir nikmat. Apabila kafir nikmat, maka nikmat itu dicabut. Jadi hubungan rohnya si murid dengan gurunya diputus. Oleh sebab itu mazhab yang datang dari Allah kepada Rasulullah, kemudian dari Rasulullah kepada guru, itu putus kada sampai lagi kepada si murid. Kalau murid yang berterima kasih kepada gurunya, begitu mandat turun dari Allah kepada Rasulullah, Rasulullah menurunkan kepada gurunya, maka si murid ini menerima mandat itu. Mandat itu berupa dunia dan berupa. Jadi nikmat yang dari Allah, baik dunia maupun akhirat, yang datang ke Rasulullah, kemudian datang kepada murid. Nah, ini datang kurang kepada murid. Murid yang mana? Murid yang syukur kepada guru. Kalau ada syukur kepada guru, murid-murid yang ilmunya kada bertambah, ibadahnya kada bertambah, bahkan menurun, dan rezekinya pun seserba Tuhan, seserba kurang, berkurang, berkurang, berkurang. Murid-muridnya pun seserba lawas, berkurang, berkurang, berkurang, berkurang. Karena inya kada menyusuri. Lain sasarkum, la'adji dan datum. Bola'in kapakum, inna'adha bihasyari. Kemudian demikian dua orang si bini dengan laki, anak dengan laki. Apa-apa yang datang dari Allah kepada Rasulullah, kepada si laki, kita ambil contoh sebutinnya. Rizki. Si bini apabila pada terima kasih lawan lakinya, lalu pada bakti lawan lakinya. Menurut hukum fikih, maka namanya ini itu nusus bersifat kada taat lawan laki. Maka hukum agama itu senapapa. Kada wajib senapapa. Lalu si laki kada memberi duit lagi. Dan sambungannya pula kada ada lagi kata-kata yang nyaman. Nasihatnya itu keras. Jadi muha laki sudah marah-marah. Muntung laki bermamai. Duit kada dibari. Guring kada dikawali. Limbah itu hanya ditempelin. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil mawadhi' wadribuhunna. Itu akibat bini nang kada taat, nang kada syukur. Padahal laki ini pertama menjujur, nang kedua melajari bini ini kewajiban laki. Laki wajib mendidik bininya. Pertama sifat 20 nah ahlus sunnah wal jamaah. Nomor 2 fiqih ahlus sunnah wal jamaah. Nomor 3 tasawuf ahlus sunnah wal jamaah. Mengetahui ahlus sunnah wal jamaah hanya dengan dua tandanya. Ini di dalam kitab Mujazul Kalam, Syarah Aqidatul Awam. Coba kita kalau ada bisi kitab Mujazul Kalam, Syarah aqidatil awam. Tanda-tandanya ahli sunnah wal jamaah cuma dua. Sebelumnya itu kita membicarakan sedikit dulu. Bermula umat Nabi Muhammad SAW ini akan pecah menjadi 73 golongan. Tauhid 73 golongan. Fiqih 73 golongan. Tasawuf 73 golongan. Tiap-tiap golongan pasti ada pemimpinnya dan ada pengikutnya. 72 ini pasti timbul. Tambah satu lagi berjumlah 73. Maka yang 72 ini masuk neraka. Nang masuk surga satu, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Nang 72 ini masing-masing mengaku unda bubuhan ahli sunnah wal jamaah. Lalu bingung ya. Karena masing-masing mengaku ahli sunnah, lalu disebutkan tandanya. Di dalam kitab Mujadil Kalam, syarah aqidatul awam, tandanya dua. Orang yang 72 golongan, yang bukan ahli sunnah wal jamaah, yang bakal masuk neraka. Pertama daripada dua tandanya yang 72 golongan masuk neraka. Yuhadunan ulama. Mereka itu memusuhi ulama tauhid dan ulama tasawuf. Kada mau memakai pendapat ulama tauhid, kada mau memakai pendapat ulama tasawuf. Inya memakai pendapat sendiri. Kita ahli sunnah wal jamaah menghormati perkataan ulama. Ijma ulama. Jadi setiap golongan yang memusuhi ulama tasawuf dan ulama tauhid itu sudah sudah tanda bagi 72 golongan. Yang kedua, wayaghdhunal fuqaha. Mereka itu memarahi, menyariki lawan ulama fiqih. Jadi kalau sudah ulama tauhid, ulama tasawuf, ulama fiqih itu dimusuhinya, disarikinya, ya itu golongan yang 72 yang kalian masuk sapi neraka. Kalau mereka itu mencintai ulama tasawuf dan mencintai ulama tauhid dan tidak memarahi, tidak menyariki lawan ulama fikih, itulah ahli sunnah wal jamaah. Jadi sudah jelas. Nang penting kita dan orang di rumah kita ini apa termasuk nang ahli sunnah wal jamaah ataukah termasuk orang yang memiliki sifat dua macam ini sudah keluar dari al-sunnah. Itu yang penting dia diperiksa diri kita secara umum. Coba lagi ulangi nama kitabnya Mujadul Kalam Syarah Aqidatul Awam. Wahum firqatun yuhadunan ulama wa yabghudunal fuqaha. Dalam yaqdiha. Apabila kita menuntut sesuatu hajat kepada seseorang. Lalu orang itu kadang mengabulkan hajat kita. Macam apa? Sikap kita macam apa? Fala tattakhidhu aduwan. Maka haram apabila kita membuat orang itu musuh. jangan dijadikan mereka orang itu musuh. Kalau biasanya, apabila orang itu mengabulkan ajab, jadi kawan lawan kita. Apabila orang-orang pada mengabulkan, musuh lawan kita itu biasa. Ada di sini, perintah di dalam wasiat ini, orang yang pada mengabulkan ajab kita itu jangan jadi musuh. Nah itu. Patus imamu. Apabila ikan memusuhi tanah-tanahnya, engkau sumpah akan dia. Ya, macam apa kita menyumpah itu? Watadabahu, engkau memusuhi akan dia. Watadabahu, engkau hina akan dia. Bersejajar. Bilang kepada sifat ke manusia hilang menjadi kesosialan apik bandar jarak 12 pelir bandar dasar kata takut diulang. Nah ini nang babat ayahnya padahal nang salah siapa. Karena gagal kita jadi hendak menuntut hajat lawan kurang nang banuan di paling besar. Nang salah itu kita aturan kita periksa dulu aku hendak bahajat kepada seseorang. Periksa orangnya dulu. Lamun kira-kira cagar buliknya tangan 10 juga kan bagus. Lamun kira-kira cagar misalnya hendak berutang misalnya 100 ribu hendak berutang kira-kira utang lah sekali mbah datang ulun hendak berutang aja 100 ribu aku memberi jalur rekam 500 ribu nah datang supaya jangan sampai karena kita itu tak musuh. Pak urutan aja tapi lah, jangan sembarang dia. Kira-kira kita mengiyani Allah ada jadi matinya tak ini dulu. Haur kapian, sehat aja lah. Umpama ulun berkiau, biar di awal ada tambah. Bagus senang mana? Nah, kiau, ya, namun minta kiau urutan telepon ruwet datangi undana ujar ke urutan anu ada jurung urut di rumah kada bisa nyoba ngot motor datang ada kalinya hei ini motor sudah ada yuk mun nyawa kada datang awas kena nah yuk pulang. Kada boleh lah itu kada boleh. Namun ujar kau urusan mahal, aku kada kawal. Nah itu bisa. Nang terjadi lagi lawan perburuan minum. Hendak beelang. Hendak beelang lawan buru. Datang ya, mengatok. Ujar ulang nang menjaga rumah buru. Kada kawal sulit hawa. Ya Allah. Unda penting kau kan. Unda datang di langit angka 7. Banyak ongkos kemari. Kenapa dia banyak tolak? Guru nak itu. Guru nak itu. Maka pun jangan disayang. Kenapa dia kedat? Kadang-kadang dia sedap di Unda. Unda kan orang susah. Ya kalau udah orang susah ini bawa di buahnya. Jadi karena guru itu kan di dunia. Menjadinya dimusuhi. Maka di sini nanda ngalakan, apabila ada hajat kepada orang, orang kepada mengabulkan, jangan dibilang musuh, jangan disumpah pisu, jangan disambati, jangan diaipakan di celana maki. Jadi misalnya tadi, bauta, lawan BM, jangan kepaksaan. Orang kata kau susah. Wahwakul dan hendaklah ikam berkata, lam yufadirillah beralih. Oh, nang jadi ini kada mengabulkan, memang kada datang takdir dari Allah. Kada datang takdir dari Allah. Ya kan nak mau utang kan? Kada datang takdir dari Allah ini mau utang ini. Maka itu, jadi bukan kepada takdir Allah. Tapi kita rajin kada ingat dalam takdir, lalu kita bermamai. Nah ini buktinya orang nang apabila sudah kada ingat di Allah itu macam-macam. Lalu anak melihat kepada guru, gurunya kada buka rumah. Dasar takdir kada tanda kulitnya. Kada nang bermamai-mamai. Lalu orang tak urut. Jangan tak urut. Kenapa lah? Memang tak ini supaya jangan sampai kita memusuhi. Jangan sampai kita menyumpah. Jangan sampai kita mengutbat. Jangan sampai kita mencaci maki. Kembalilah. Lalam yukbat dirilah wadalikah. Memang ada takdir. Kalau perlu, ulun tambah sebutin lagi umpama badadang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar yang lihat saja? Asal ada kawal lagi mah. Nahan-nahan. Namun-namun kepandang lawas, kenapa nanti aku anak sikap penyerah langsung kepada intinya. Aku nak kawin lawan anak kita. Jadi ujar nang menerima rumah, mama pajana, anakku sudah ada yang mengikuti. Sombongnya, pantang-pantang unda orang susah. Lalu apa yang diterima? Dasar mengharapkan duit tujuan. Nah, itu kalau bisa ditambah lagi. Kalau bisa ditambah lagi. Ye, pantang-pantang modal tangan 10. Lalu kada dibari jajan musofa. Ya kan yang banyak amplopnya dibuka isi nang rawa-rawa. Nah, itu misal nang terakhir. Jangan dijadikan musuh. Memang takdir kada ada. Habis pembicaraan berobat. Wa idza ra'aita insanan fi ma'siyatin aw fi ghaflatin aw majlisi su'in aw fi musibatin aw fi baliyatin aw fi dini aw badani aw dunya. Lalu andai mulai fi ma'siyatin sampai su'in andai itu dikurung. Bimaksiatin sampai kepada suin kurung itu satu perkara, itu satu macam. Kemudian mulai awi musibatin sampai aw dunia dikurung ulang. Jadi dua warnanya. Jadi yang tadi satu dan dua. Lalu maknanya apabila engkau melihat kurang di dalam maksiat atau di dalam lupa kepada Allah, atau berada di majelis maksiat. Nah itu semacam itulah nomor satu. Nomor dua, engkau melihat seseorang mendapat musibah atau mendapat bala. Baik musibah dan balanya itu di agamanya. Misalnya, ada kekurangan di dalam agama. Atau musibahnya dan balanya badannya. Misalnya dari atau cilaka, atau musibah dan bala pada urusan keduniaannya, misalnya rugi. Nah ini yang nomor dua nih. Lalu kembali kepada yang nomor satu tadi. Fala tunkir alaihi. Ini kembali kepada nomor satu. Jadi fala tunkir alaihi di kurung. Limbah di kurung kembali di atasnya nomor satu. Jadi kembali kepada yang nomor satu juga. Jadi menghadapi orang yang sedang manusia dan orang yang sedang lupa dan orang yang sedang di majelis maksiat, fala tunkir alaihi. Janganlah engkau langsung mengikhtir. Kepada orang-orang itu. Nah, kemudian, kembali kepada nomor dua. Kita melihat kurang dapat musibah atau bala, baik dunia, agama, dan badan. Nah, nomor duanya. Ini kembali kepada nomor dua tadi. Janganlah engkau bergembira dengan orang yang mendapat musibah dan bala. Biasanya, apabila kita melihat kurang dapat bala musibah, hati kita gembira menunjukkan bahwa kita memusuhi lawan-lawan kita. Kalau kita mengasihi lawan orang itu, niscaya kita ikut kedua belah sungkawa. Itu tanda kasih. Tapi kalau orang dapat musibah, kita melihat atau mendengar kabar, lalu kita senang hati, apalagi menawarkan. Wow, kada boleh, itu haram hukumnya. Apalagi disumpahi, orang berdagang rugi, dasar nyawa juga, bahaya. Kurang sudah terlusuk, batasnya patah. Iya, nyawa juga ada batasnya. Atau mendengar ada ulama garing presiden. Alhamdulillah, syukuran sudah digarir. Tanda ianya pada pertumbuhan ulama itu, apabila ulama itu sakit, maka ianya senang. Apabila ulama itu sijar, maka ianya sakit hati. Ianya sifat orang kehirian itu. Tak kala dihirinya dapat musibah, disitulah ianya. Tak kala nang dihirinya dapat musibah, tampil. Tak kala nang dihirinya itu meningkat maju dunia dan akhiratnya, maka ianya baik minum batu.